Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masuk pada bab permasalahan yang kedua dari bab yang kedua pula dari kitab Al-Buyu'. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatu Thaniyatu Al-Hikmatu Fi Tahrimihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang hikmah dari diharamkannya riba, bermuamalah, melakukan transaksi dengan sistem riba, itu diharamkan dalam Islam. Di antara hikmahnya sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, qala at-ta'amulu birriba yahmilu ala hubbi dzat والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق الشرعية من غير الطرق المشروعة. التعامل بالربا بالمعاملة melakukan transaksi dengan sistem riba, yahmilu ala hubbi dzat, itu akan mengantarkan pada pelakunya untuk cinta dengan bentuk cinta yang sangat berlebih terhadap dirinya dan akan berpengaruh pada kejiwaannya. والتكالب على جمع الأموال التكالب الحرص الشديد. Bermuamalah dengan riba, melakukan transaksi dengan riba, itu akan mengakibatkan seseorang sangat berambisi. التكالب الحرص الشديد atau sangat berambisi على جمع الأموال untuk mengumpulkan harta wa tahsiliha dan mendapatkannya min ghairi turukil masyru'ah, namun dengan cara yang tidak disyariatkan, dengan cara yang haram, sehingga pada akhirnya dia akan malas untuk berusaha, malas bekerja, malas mencari harta dengan cara yang halal, tetapi semangat, ambisi yang kuat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta dengan cara yang haram. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibadi. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa diharamkannya riba itu merupakan rahmat bagi hamba, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharina bighairi iwadin. Karena pada hakikatnya dalam transaksi riba itu, fa inna fihi ay fir riba, karena sesungguhnya hakikat dari transaksi dengan sistem riba adalah akhdhan, adanya pengambilan li amwalin nas, dari seseorang atas harta manusia, bi ghairi iwad, tanpa adanya timbal balik. Seperti yang kita contohkan kemarin, memberikan pinjaman 10 juta, dia hanya mengeluarkan modal 10 juta. Dia pinjamkan kepada orang lain dan orang itu harus mengembalikan 10.500.000. Tergantung kesepakatannya. Ada kalanya 10 juta, 800 ribu, atau bahkan menjadi 11 juta atau lebih dari itu. Tergantung kesepakatan. Nah, ketika dia mengeluarkan hanya dalam nominal 10 juta dan dia mendapatkan tambahan yang lebih dengan cara yang tidak syar'i, ini yang dimaksud adanya mengambil harta orang lain tanpa ada timbal baliknya. Yang meminjam tadi, dia harus mengembalikan nominal lebih dari yang dia dapatkan. Dia harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan tambahan dan akan dia kembalikan kepada orang yang meminjamkannya. Idzil murabi ya'kulu amwalan nasi duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Idzil murabi, karena orang yang melakukan riba, orang yang memasang dirinya melakukan transaksi dengan sistem riba, kalau bahasa kita rentenir atau apalah namanya, orang-orang tahu bahwa dia melakukan sistem riba. Orang ini yakulu amwalan nasi, dia memakan harta manusia, mendapatkan keuntungan dari harta orang lain. Duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Tanpa an yastafidu, orang lain itu mendapatkan faedah, mendapatkan keuntungan. Syai'an, sedikit pun, fi muqabilihi, dari transaksi yang berlangsung. Apa keuntungannya yang didapat dari orang yang meminjam 10 juta dan mengembalikan 12 juta? 2 juta itu apa yang dia dapatkan? Enggak ada. Justru yang ada, dia harus berusaha lebih keras, lebih maksimal untuk mengembalikan tambahan tadi. Secara zahir bagi seseorang, ini saling menguntungkan. Secara zahir ya, saling menguntungkan. Wah, saya ingin usaha, enggak punya modal. Di sana ada yang minjamin modal 10 juta, bisa dibayar selama 2 tahun, dicicil selama 2 tahun, dan ketika diakumulasi menjadi 12 juta. Sedikit kok 2 juta ini dicicil dalam 2 tahun. Saya mendapatkan kemudahan untuk memiliki modal. Dalam pandangan mereka, mudah. Yang tadinya gak punya modal untuk usaha sama sekali, sekonyong-konyong sekarang ada di depan mata 10 juta, 20 juta, 50 juta. Pinjam 50 juta. Berapa kembalinya? 60 juta. Dalam tempo waktu 2 tahun. Sekonyong-konyong, tiba-tiba sudah di depan mata dia 50 juta untuk usaha. Ini kalau saya putarkan 50 juta ini dalam waktu setahun saja, saya sudah bisa mengembalikan modal plus bunga, dan saya sudah mendapatkan keuntungan sekian banyaknya dalam kalkulasi dia. Bagaimana lagi kalau seandainya tempo waktu pengembalian itu 2 tahun, saya sudah akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Sudah. Berarti saya sebagai peminjam akan mendapatkan kemudahan, keuntungan, laba yang berlipat ganda. Ini dalam benak dia, kalkulasi normal dia. Tetapi ketika sistem itu adalah sistem yang haram, riba, dia lupa dengan firman Allah Azza wa Jal, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah tabaraka wa taala akan menghapus, menghilangkan, menghanguskan barokah dari transaksi dengan sistem riba. Barokahnya akan hilang. Dan ketika barokahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, malapetaka siap untuk menerjangnya. hal-hal yang tidak terpikirkan oleh dia, sesuatu yang tidak tergambar oleh dia, akan menghampiri usahanya. Berjalan setengah tahun, habis modalnya. Baru setengah tahun berjalan, 50 juta, habis modalnya. Kenapa? Urusan ini, urusan itu, yang dia tidak menyangka sama sekali. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhaqullahu riba. Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapuskan, menghilangkan, menghanguskan barakah dari usaha riba. Sehingga fakta di lapangan yang kita lihat, yang kita dengar dari mereka-mereka yang melakukan transaksi dengan sistem riba, yang ada adalah keluh kesah. Tidak jarang kita mendengar, oh, rumah si fulan disita. Kenapa? Enggak mampu bayar hutang pokoknya saja, enggak mampu, apalagi bunganya. Kaplingan si fulan disita oleh bank. Kenapa? Terlilit hutang riba dengan bank tadi. Ini yang ada. Padahal dalam hitungan dia, kalkulasi dia, saat akan meminjam, keuntungannya sudah sekian banyak. Inilah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan riba. Karena orang yang melakukan transaksi riba tadi, yang akan mendapatkan kerugian adalah mereka yang meminjam atau melakukan transaksi dengan sistem riba tadi. Objeknya pasti merugi. Sehingga yang ada adalah keluh kesah. Duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Tanpa ada sedikit pun keuntungan yang dia dapatkan ketika dia melakukan transaksi riba. Dia harus bekerja lebih ekstra, berusaha lebih keras untuk mengembalikan bunganya tadi. Semakin besar nominal yang dia pinjam, akan semakin berat, semakin besar pula riba yang harus dia kembalikan. Kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwali wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Ditambah lagi, ketika transaksi itu dengan sistem riba, yuaddi akan mengantarkan ila tadakhumil amwal, menjadi besarnya harta. Tadakhum, menjadi besar, membengkak harta. Wa ziyadatiha, dan akan menambah dari harta tersebut. Otomatis dia akan bertambah menjadi besar dan menjadi berat. Bagi orang yang meminjamkannya, dia mendapatkan keuntungan. Walaupun barakah dari riba itu dicabut oleh Allah Azza wa Jal, tambahan yang dia kalkulasikan sekian banyak tadi akan hilang begitu saja barakahnya. Dari si fulan dia dapat 10 juta dalam 2 tahun. Dia pinjamkan lagi kepada si Alan 50 juta. Dia dapat 10 juta lagi dalam 2 tahun. Kalkulasi dia, dah saya duduk manis saja. Hanya mengeluarkan modal sekian. Setiap tahun saya dapat 10 juta dari satu orang. Kalau misal ini saya kembangkan menjadi 200 orang, berapa yang saya dapatkan? Syaitan akan memberikan iming-iming kepadanya. Sehingga sebagaimana yang disebutkan di awal oleh para ulama, yahmilu ala hubbizzat wa takalub, akan memberikan dampak negatif pada kejiwaannya dan berambisi kuat untuk mengumpulkan harta dengan cara yang tidak disyariatkan. Kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwali wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Ditambah lagi, hal itu akan mengantarkan kepada semakin banyak, semakin besar, semakin membengkaknya harta ala hisabi salbi amwalil fuqara, dengan cara mengambil harta dari para fuqara, mengambil harta dari orang-orang yang justru sangat membutuhkan bantuan. Seperti yang kita contohkan tadi, ini orang miskin, ingin berusaha, enggak punya modal, sehingga dia mengajukan pinjaman. Kalau dia memiliki modal besar, modal yang banyak, cukup bagi dia, dia tidak akan melakukannya. Tetapi ketika dia tidak memiliki harta yang cukup, sementara suatu kebutuhan bagi dia untuk berusaha memberikan nafkah pada keluarga, putra-putrinya, orang yang berada di bawah tanggungan dia, mengharuskannya untuk berusaha, pinjam uang dengan sistem riba. Dia semakin miskin. Barokah dari usahanya dicabut, dia harus bekerja ekstra mengembalikan hutang dan bunganya. Maka dia semakin menderita. Sementara orang yang meminjamkannya hanya duduk santai, dia menerima setoran, menerima bayaran. Wa yu'awwidul murabi al-kasala wal khumula wal ibtida'a 'anil ishtighali bil makasibil mubahatin nafi'ah. Wa yu'awwidu, dan akan membiasakan al-murabi, orang yang melakukan pinjaman dengan sistem riba tadi, al-kasala wal khumul, malas berusaha. Menyebabkan dia santai-santai saja. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia sudah buat kalkulasi, dia pinjamkan uang kepada 200 orang, masing-masing bunganya sekian. Atau kalau tidak, dia nanam saham pada bank-bank konvensional yang melakukan sistem riba. Kebetulan dia uangnya banyak, didepositkan, taruh di bank ini, bank itu. Dia hanya tinggal duduk manis, jalan-jalan ke sana kemari. Hartanya terus mengalir dari hasil riba. Akhirnya malas dia bekerja, malas dia berusaha, dan menjauh dari usaha-usaha yang bisa dilakukan dengan cara yang mubah dan bermanfaat. Itu sudah otomatis. Ketika seorang sudah terbiasa bermuamalah dengan riba, dia akan berambisi mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan cara yang haram. Akibatnya, malas dia berusaha dengan usaha yang halal. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.